Halaman 604, sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-112, Al-Ikhlas, termasuk surah Makkiyah, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Qul huwallahu ahad. 2. Allahus-samad. 3. Lam yalid wa lam yulad. 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baris ke-7. Surah ke-113. Al-Falaq. Termasuk surah Makkiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Qul a'udzu birabbil falaq. 2. Min syarri ma khalaq. 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 4. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baris ke-12. Surah ke-114. An-Nas. Termasuk surah Makkiyah, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Qul a'udzu birabbin nas. 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. 5. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. 6. Minal jinnati wan nas.